mapapos doro haki manida ho ito alai sa hupikiri akasuge pangalahon kupapos alai sa tong dang sonangan sugari manian boyang solon dari rohan sayu laok gurong pasoran rohani ito hape narbo toman pangalahon di budiki dodoan di sidori hati mengari Let it go.